kabar kamu? Lama banget kita gak ketemu. Aku sudah rindu untuk menunggangi, menunggangi kudamu. Halo, kemana saja kamu? Lama banget kita gak ketemu. Aku sudah rindu untuk menciumi kudamu yang menang berpacu. Kamu beri aku upah menunggangi dan kita sama-sama happy. Tenaga kuda, oh luar biasa, bikin kita bahagia. Halo, aku siap tempur menunggangi setiap waktu. Aku sudah siap bermandi keringat demi prestasi kuda pacumu. Kabar kamu, lama banget kita gak ketemu. Aku sudah rindu untuk menunggangi, menunggangi kudamu. Halo, kemana saja kamu? Lama banget kita gak ketemu. Aku sudah rindu untuk menciumi kudamu yang menang berpacu. Kamu beri aku upah menunggangi dan kita sama-sama happy. Tenaga kuda, oh luar biasa, bikin kita bahagia. Halo, aku siap tempur menunggangi setiap waktu. Aku sudah siap bermandi keringat demi prestasi kuda pacumu.